abu, pukul adabu, pukul rebana. Kalaulah jodoh tidak kemana, ya ya hasil. Kalaulah jodoh kemana? Gunung Labanang, Gunung Labanang, Gunung Selawat. Bagaikan pinang, bagaikan pinang dibelah dua. Ya naam sih, bagaikan pinang dibelah dua. Tanah yang licin, tanah yang licin tidak berduri. Tanah yang licin, tanah yang licin tidak berduri. Ibarat cincin lekat di jari.